agar tak pernah lagi ku tulis suratku untukmu di sana. Habis percuma suratku satu pun tak pernah kau balas. Biar ku bakar saja gambar kita yang ada di sini di dinding kamarku, agar tak menangis mataku memandangnya, agar tak sakit hatiku melihatnya. Oh yang begitu aku dambakan pergi tak pernah ingat kembali. Pergi tak pernah ingat kembali.